saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Kenapa kita harus bangga dengan Islam? Karena agama kita memerintahkan untuk beriman kepada semua nabi, semua rasul. Demikian pula memerintahkan untuk beriman kepada semua kitab. Kita dilarang membeda-bedakan antara para nabi, para rasul, dengan hanya beriman kepada sebagian dan ingkar kepada sebagian yang lain. Seperti halnya orang-orang Yahudi yang hanya beriman sampai Nabi Musa alaihissalam dan nabi-nabi sebelumnya, tapi kepada Nabi Isa enggak beriman. Juga tidak seperti orang-orang Nasrani yang hanya sampai beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, tapi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka tidak beriman. Tentu lebih baik yang beriman kepada semua nabi, semua rasul, semua kitab daripada yang beriman kepada sebagian dan ingkar kepada sebagian yang lain yang sebenarnya sama saja, ya ingkar kepada semua nabi, semua rasul dan semua kitab. Karena semua nabi, semua rasul memerintahkan umatnya untuk beriman kepada nabi dan rasul yang datang setelahnya. Nabi Musa memerintahkan umatnya untuk beriman kepada Nabi Isa kalau Nabi Isa datang. Nabi Isa alaihissalam memerintahkan umatnya untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang. Misalnya perkataan Nabi Isa alaihissalam, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam ya berkata kepada kaumnya, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian yang membenarkan kitab yang diturunkan sebelumku, yaitu Taurat, dan memberikan kepada kalian kabar gembira dengan akan datangnya seorang nabi setelahku bernama Ahmad. Ya, memerintahkan umatnya untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebenarnya sikap orang-orang Yahudi dan sikap orang-orang Nasrani yang hanya beriman kepada sebagian nabi, sebagian rasul, sebagian kitab, sebenarnya mereka tidak beriman juga kepada nabi yang diutus kepada mereka. Karena tidak melaksanakan perintah nabi tersebut. Nabi memerintahkan untuk beriman kepada nabi dan rasul yang datang setelahnya, dia tidak mau beriman. Dan kaidahnya, ingkar kepada seorang nabi, seorang rasul, sama saja ingkar kepada semua nabi, semua rasul, karena inti ajaran mereka sama, yaitu mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman menerangkan tentang kaum Nuh. Kadzabat qaumu Nuhin al-mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Kalau kita perhatikan, ya, yang diutus kepada kaum Nuh hanya seorang rasul saja, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa kaum Nuh telah mendustakan para rasul, padahal yang diutus kepada mereka hanya seorang rasul, yaitu Nabi Nuh alaihi salam? Hal itu adalah karena mendustakan seorang rasul sama saja mendustakan semua rasul. Ya. Maka ya, ketika orang-orang Yahudi enggak beriman kepada Nabi Isa, sebenarnya mereka juga enggak beriman kepada Nabi Musa dan nabi-nabi sebelumnya. Dan ketika orang-orang Nasrani enggak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sebenarnya mereka juga ingkar kepada Nabi Isa dan nabi-nabi sebelumnya. Dari sini kita ketahui jelas lebih baik agama yang memerintahkan beriman kepada semua nabi, semua rasul dan semua kitab daripada yang hanya beriman kepada sebagian nabi dan ingkar kepada nabi yang lain, sebagian kitab dan ingkar kepada kitab yang lain. Oleh karena itu prinsip Islam adalah amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Maka kalau ada orang-orang yang sampai pindah agama dari Islam misalnya sampai kepada agama yang lain, wal iyadu billah, ya ini karena kebodohannya tidak membanding-bandingkan ya antara ajaran masing-masing agama. Yang kedua, ya karena bisa jadi mungkin dia lebih mengedepankan hawa nafsu, ya mengutamakan dunia yang sementara ini karena faktor ekonomi, akhirnya dia sampai menggadaikan agamanya. Atau karena dia di samping tidak melihat ajaran masing-masing agama, dia hanya melihat lahiriah saja orang-orang kafir. Kelihatan kayaknya mereka maju, kelihatan kayaknya mereka keren, kelihatan penampilannya lebih bagus daripada kaum muslimin misalnya, ya, tanpa memperhatikan dalamnya, tanpa memperhatikan akidah orang-orang kafirin yang rusak, yang tidak sejalan dengan akal sehat manusia. Nah, ini mungkin di antara penyebab kenapa ada di antara manusia yang sampai murtad wal iyadzu billah, itu karena kebodohan dan tidak mau belajar agama dan tidak mau membanding-bandingkan. Materi nasihatku untukmu ini bersumber dari kajian Al-Ustaz Marwan Hadidi Hafizahullah dengan judul Mengapa Bangga Dengan Islam. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.